Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi illa billahi alim adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi mujahidan fi sabil ali. Masuk ke lanjutan kajian kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang siwak. Dan sengaja saya ambil di luar daripada kitab yang kita baca, yaitu Fathul Qorib Syarah Matan Taqrib, karya daripada Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Qasim. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istilah siwak, yang mana siwak itu adalah bukan alat tetapi pekerjaan. Seperti ini, orang Indonesia banyak menyebut ini siwak, kayu siwak. Padahal ini bukan kayu siwak, ini adalah kayu arok. Kayu arok ini. Siwak itu adalah pekerjaan dalqul asnan wa mahawalaiha bisyai'in khatib, bisyai'in apa? Bisyai'in khasin. Yaitu membersihkan gigi dan yang di sekitar gigi itu dengan sesuatu yang keras. Itu namanya siwak. Sehingga segala sesuatu yang keras yang digunakan untuk membersihkan gigi kita, maka itu namanya siwak. Hanya saja tingkat yang paling tinggi, ada sebentar lagi akan kita bahas, yang tertinggi adalah kayu arok ini, dikarenakan Nabi Muhammad SAW sering melakukannya, pernah melakukan ini. Termasuk sikat gigi itu, jika kita niatkan siwak, maka dia masuk ke siwak, ke kategori siwak. Nah itu. Dan juga fadilah-fadilah siwak yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di mana di antaranya apa namanya, bisa memudahkan seseorang sakaratul maut, terus memberikan kecerdasan dan juga menguatkan hafalan, memudahkan seseorang ketika nazak, mengingatkan seseorang untuk mengucapkan syahadat ketika sakaratul maut, memberikan kesehatan, membersihkan hati dan lain-lain. Hukum-hukum siwak juga dibahas sebelumnya, ada wajib, ada sunnah. Wajib jika ada najis di mulut yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan siwak, seperti sikat gigi dan lain-lain. Atau untuk menghilangkan aroma bau mulut di hari Jumat, ini wajib. Hari Jumat itu ketika kita mau sholat Jumat, kita disunahkan untuk berbersihkan diri, mandi sebelumnya, pakai minyak wangi, pakai baju yang bersih. Ya di antaranya aroma badan. Karena apa? Kalau kita hadir sholat Jumat, lalu kita mempunyai aroma badan yang tidak sedap, sehingga mengganggu orang yang sholat ketika waktu tersebut, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena dengan sebab kita, dia tidak jadi khusyuk ketika sholat. Ini kan bahaya. Itu ya. Juga hukum asal sunnah. Ketiga, makruh. Kapan itu makruh? Untuk orang yang berpuasa ketika setelah zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, hukumnya makruh menurut pendapat Imam Rafi'i. Tetapi menurut Imam Nawawi tidak makruh. Dan juga ada haram, haram jika menggunakan siwak orang lain tanpa izinnya. Siwak orang lain diambil lalu digunakan, itu hukumnya haram kecuali dengan izin. Itu pun dikasih tabarruk untuk mengambil berkah. Berkah itu ya terjadi kepada orang yang dekat dengan Allah. Itu berkah kepada orang soleh, orang yang apa namanya, setiap harinya membaca Al-Quran, setiap harinya sholawatan, selalu meninggalkan maksiat, tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dapat berkah. Sehingga ketika kita meminta doa sama dia, segala apapun yang ada pada dirinya, keberkahan lahir. Karena orangnya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Kebaikan itu bertambah. Contoh, coba dibandingkan ketika kita melihat atau membandingkan foto orang alim dengan foto orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Foto anak-anak band yang takwaan itu dibandingkan dengan foto para habaib, para kiai, para wali, kira-kira lebih adem mana melihatnya? Jelas foto para kiai, jelas foto para habaib sejuk melihatnya. Kenapa berkah? Itu namanya. Makanya dianjurkan banyak menyimpan foto ulama di rumah. Kenapa? Biar sejuk rumah itu. Dan ketika kita melihat mereka pun akan terpikir, ini orang masya Allah, sehingga menambahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya malas sholat, lihat oh, saya pengen seperti mereka, semangat lagi beribadah. Itu wasilah, namanya wasilah. Nah, kita lanjut. Nah, ketika wudu itu siwak itu kapan? Nah, yang paling gampang kita ikut pendapat Imam Ibnu Hajar setelah mencuci tangan. Jadi kalau wudu itu kan basuh tangan. Nah, ketika habis basuh tangan baru bersiwak. Karena apa? Tidak perlu niat lagi. Jadi lebih enak seperti ini. Jadi basuh tangan dulu baru bersiwak. Itu bersiwak. Ya, kalau ada kayu arok boleh pakai kayu arok. Kalau tidak, yang lain bisa pakai tisu atau sikat gigi atau apa namanya? Ini apa namanya ini? Pergelangan tangan, pergelangan bajunya itu bisa digunakan. Maratibu siwak. Nah, ini akan kita bahas. Tertib-tertib atau urutan siwak. Urutan siwak itu ada 5. Yang pertama kayu arok. Ini kayu arok namanya. Ini yang paling afdol. Dijual di pasaran. Rata-rata 10.000. Belilah buat sholat. Nah, ringan tetapi banyak ditinggalkan oleh orang. Padahal enggak berat. Makanya kata Nabi SAW di pertemuan sebelumnya membahas, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli wudu wa fi riwayah inda kulli shalah." Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak ketika setiap wudu dan ketika setiap sholat. Kalau tidak memberatkan. Ternyata benar kata Nabi SAW, siwak ini berat. Kelihatannya kecil tapi berat, banyak yang ditinggalkan. Rahmatnya Nabi. Coba kalau diwajibkan Nabi, bakal berdosa kita semuanya. Karena kita meninggalkan siwak ketika wudu ataupun sholat. Dan juga sudah dibahas, bahwasanya satu rakaat dengan siwak itu lebih afdol 70 kali daripada sholat tanpa siwak. Ini kayu arok. Kemudian kalau tidak kayu arok gimana, Beb? Pakai pelepah kurma. Ini tidak ada di Arab. Di Indonesia tidak ada. Tapi nomor 2 itu jari dan nakhl. Kemudian ud. Ud itu kayu wangi. Yang wangi itu dari zaitun, dari pohon zaitun. Kalau ada di Indonesia boleh. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang wangi. Segala sesuatu yang wangi bisa digunakan untuk bersiwak. Kemudian yang kelima, sisa-sisanya yang lain. Seperti sikat gigi, seperti apa namanya? Ini baju bisa digunakan. Biasanya kalau para kiai itu yang lupa membawa siwak, mereka kalau sholat sambil begini. Itu. Jangan dibilang ulama Joko kayak gitu. Iya kan? Baju pun dia. Nah, itu sunnah. Karena mereka tidak mau ketinggalan sholat tanpa siwak. Karena rugi. Kalau sholat tanpa siwak itu rugi. Rugi pahala. Nah, itu. Tapi paling afdol pakai kayu arok. Ini kayu arok. Tetapi ketika kita menggunakan kayu ini, maka ada hukum-hukum tersendiri. Ada hukum-hukum khusus ketika kita menggunakan kayu arok ini. Laki perempuan sama. Di antaranya yang akan kita bahas sebentar lagi, di antaranya ini tidak boleh ditaruh di bawah. Di bawah tanah, ditaruh di apa namanya? Dengan posisi lurus gini enggak boleh. Harus disenggerengkan. Kalau diatukan gini hukumnya tidak boleh. Paham? Nah, itu ketika kita menggunakan ini, maka ada hukum-hukum yang harus kita jalankan. Berikutnya Nah, ini. Dan setiap martabat yang lima tadi itu ada tertibnya lagi. Yang pertama, kayu arok yang basah dengan air atau sikat gigi yang dibasahi dengan air. Rata-rata masyarakat Indonesia pakai sikat gigi. Tapi enggak mungkinlah kita sholat bawa sikat gigi. Ya kan, gimana gitu. Tetapi kita sikat gigi pun yang lebih afdol itu dibasahi dulu dengan air dan juga siwak. Kamu bersiwak itu sebelum digunakan basahi dulu dengan air. Pergi ke tempat wudu dibasahi. Itu yang afdol. Ya. Kemudian yang dibasahi dengan air mawar. Ini kayaknya berat lah. Atau yang dibasahi dengan liur. Liurnya diri sendiri. Jadi sebelum dipakai kamu basahi dulu dengan liur. Kemudian yang basah. Kalau saya ini yang keempat ini. Sebelum saya pakai, saya rendam dulu di air panas. Setiap pagi itu, setiap sore, saya rendam. Sehingga selalu basah terus. Ya seperti sikat gigi itu, jangan jorok-jorok lah. Tidak pernah dibersihkan, pakai terus. Kemudian yang kering. Yang kering ini yang paling bawah. Kurang pahalanya. Maka lebih baik kita pakai siwak yang basah. Beli kayu siwak di pasar. Harganya cuma 10.000. Lalu pakai dalam keadaan basah. Basah dengan apa? Basah dengan air. Dibasahkan dulu dengan air. Sebelum sholat itu dibasahi dengan air. Kalau tidak sempat dibasahi dengan air liur. Itu afdol. Seperti yang disebutkan dalam zubat yang disebutkan di sini. Lah, seperti yang saya bahas tadi, Ibu. Ketika kita menggunakan kayu ini kelihatan kan di televisi? Ketika kita menggunakan kayu ini, maka ada hukum-hukum khusus dibandingkan dengan menggunakan kayu yang lain. Seperti sikat gigi, seperti apa tadi, pelepah korma, seperti pokoknya macam-macam lah selain ini. Ketika kita memutuskan saya mau pakai kayu arok aja, saya pengen siwak pakai kayu arok. Biar apa? Biar dapat pahalanya besar, ikut Nabi SAW. Nah, mau gak mau kita harus ikuti aturannya. Aturannya apa? Yang pertama, cara memegangnya. Cara memegang kayu ini tidak sembarangan. Di sini disebutkan ayatnya ja'ala khansariyya dilyumna tahtahu wal binsir wal musta wa sababa fawqahu wal ibham tahtahu inda ra'sihi. Jadi begini, tiga jari itu ditaruh di atas, kelingking dan jempol di bawah. Seperti ini. Bisa di zoom? Ya, enggak ini kamera ini. Paham? Ini ya. Jadi tiga jari di atas, ini taruh di atas, kelingking dan jempol taruh di bawah. Ini cara memegangnya. Nah, ini ya. Terus cara memakainya juga ada cara. Caranya pertama, ya, diputar, anak langsung saja, diputar seperti ukur 8, sebanyak 3 kali, ke kanan dulu. Jadi 1, 2, 3, lalu habis itu ke atas gini 3 kali. Lalu setelah itu langit-langit, baru setelah itu langit-langit, baru lidah. Itu caranya, yang sunahnya seperti itu. Nah, itu caranya. Jadi diputar ke kanan banyak 3 kali, lalu diginiin 3 kali. Habis itu langit-langit mulut, habis itu lidah. Gitu ya. Baru masukkan. Nah, itu cara menggunakannya. Apa cara menggunakannya, cara memegangnya tadi itu. 3 jari di atas siwak, sementara kelingking dan jempol taruh di bawah kayu arok ini. Dan juga tidak boleh disunahkan ya. Disunahkan siwak ini tidak boleh lebih dari 1 jengkal. 1 jengkal, tidak boleh lebih. Ini lihat seperti punya saya. Kadang ada orang panjang segini. Ya. Jangan, tidak boleh, jangan. Paham? Tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Sunnah tidak lebih dari 1 jengkal. Tapi tidak boleh kurang dari 4 jari. Ini 4 jari. Pas. Paham? Misalnya pendek segini, segini dia punya. Paham? Kecil-kecil, imut-imut, biar murah, biar apa namanya? Biar hemat gitu deh. Beli dipotong-potong sehingga kurang dari 4 jari. Mau segini. Nah, ini enggak bagus. Jadi beli jangan lebih dari 1 jengkal. Jangan lebih dari 1 jengkal ini. Dan jangan kurang dari 4 jari. Nah, seperti ini kan pas ini. Tidak lebih dari 1 jengkal, tidak kurang dari 4 jari. Pas. Ini hukumnya. Karena kalau ketika kita pengen ini, mau nggak mau, kita harus ikut aturan biar dapat sunnahnya. Nah, itu ya. Nanti besok titip sama Ustaz Hidayat, Ustaz Muhyi, Ustaz Amin, minta beliin siwak. Ya, banyak di pasar itu. 10.000. Rata-rata 10.000, paling mahal 15.000. Lalu doa, ada doanya. Ketika kamu masukkan, Allahumma bayyid bihi asnani, wa syudda bihi ditati, wa sabbat bihi lahati, wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ini doanya. Ya Allah, bayyid bihi asnani, putihkan gigiku. Sikat gigi tidak ada doa, cuma siwak aja. Wa syudda bihi ditati, dan kuatkan gusiku. Litha itu gusi. Wa tabit bihi lahati, dan tetapkanlah aku ketika aku apa namanya di sakaratul maut nanti, mudahkan aku. Wa barik li fi, dan berkahilah aku di dalam hal tersebut. Berkahilah aku dengan siwak ini. Wa athibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikanlah aku pahala berkat siwak itu ya arhamar rahimin. Tak hafal be, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berkat siwak ini putihkanlah gigiku, kuatkanlah gusiku, mudahkanlah aku untuk sakaratul maut nanti, dan berikanlah aku berkah dan pahala dengan siwak tersebut. Sambil gosok. Nah, tapi jangan gosok gini-gini juga depan orang. Pakai adab. Salafuna soleh itu ditutup. Baru ini. Paham? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi litati wa tsabbit bihi lahati wa athwa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Sahih. Paham? Kalau kamu hafalnya apa, hafal kuat, cepat bacanya. Paham tuh? Paham ya? Ini sunnahnya, Pak. Sunnah memakai siwak. Jadi dalam Islam siwak pun ada aturannya. Diajarkan. Enggak hafal, enggak ingat, enggak apa-apa, yang penting sih siwak. Bagaimana Beb, kalau seandainya saya tidak apa namanya menggunakannya, tidak mengikuti aturan tadi? Ya enggak apa-apa, tetap dapat pahala. Hanya saja kurang afdol. Misalnya megangnya begini. Misalkan enggak begini, enggak apa-apa, tapi kurang afdol. Tidak sempurna sunnahnya. Kan begitu. Atau dia cuma gini-gini aja habis itu selesai. Enggak apa-apa, tapi kurang afdol, tidak sempurna sunnahnya. Lah ini yang berhubungan apa pembahasan tentang si siwak. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan siwak. Karena apa namanya berhubungan dengan siwak, maka akan kita bahas di sini. Fawaid faedah-faedah muta'alliqatun bisiwak, yang berhubungan dengan siwak. Pertama, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam la khulufu fa bisa'in athyabu indallahi min rihil misik. Ini biasanya kalau bulan puasa, biasa ustaz-ustaz kita tu kalau dah kultum khutbah pasti bawa hadis ini. Bulan Ramadan. Di mana-mana. Ya termasuk saya sendiri juga. Apa itu la khulufu fa bisa'in? Mulutnya, aroma mulut orang yang berpuasa atyab, itu lebih wangi dari di sisi Allah SWT dari minyak wangi misik. Minyak wangi paling wangi di dunia ini adalah misik, Bu. Misik itu dari darah kijang. Itu halal. Lo darah, Beb? Nggak apa-apa. Karena darahnya sudah berubah jadi minyak. Itu paling wangi. Dipakai sedikit saja di baju kamu, dicuci 7 hari masih tetap baunya itu. Cuman mahal. Dulu saya pernah pakai kecil segini, hampir jutaan. Minyaknya segini. Pakai sekali wanginya kecium. Lewat orang cium wangi. Ya, cuman mahal. Nah, bagi berduit lah. Kita enggak ada uangnya, ya minyak wangi yang biasa-biasa boleh. Yang penting minyak wangi. Tapi jangan minyak wangi senyong-nyong kamu pakai. Nah, ini lebih baik di sisi Allah SWT. Maksudnya apa? Inna rahaha fa misaib atiyamu mirahatun misik al-matruba li sholatil jum'ah wal-idain ay min nahiyatil ajar. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah pahalanya. Pahala kita memakai minyak wangi misik yang jutaan itu ternyata lebih besar pahala mulut orang yang bau ketika berpuasa. Makanya dianjurkan ketika berpuasa jangan bersiwak, jangan membersihkan mulut, tapi bau mau ya tidak apa-apa bau, habis maghrib nanti disikat giginya, wangi lagi. Kenapa? Karena pahalanya besar. Bukan berarti Tuhan suka yang bau-bau, bukan. Maksudnya di sini adalah pahalanya. Nah, cuman banyak yang kurang dijelaskan sama para mubalir. Mungkin karena waktu yang dikasih sangat mepet. Namanya kutung kuliah 7 menit. Jadi disampaikan 7 menit terburu-buru. Jadi maksudnya adalah pahalanya. Bukan baunya itu. Ini faedah yang pertama. Nah, lalu yang berikutnya yang penting-penting, al-ittihal itu bercelak. Ya. Nah, ini celak apa dibahas di sini? Sunnah celak itu 3 kali. Dimulai dari kanan 3 kali, lalu 3 kali ke kiri. Bagi yang bisa. Kalau saya enggak bisa, takut kecucuk. Ya. Pernah sekali saya pakai kecucuk, waktu trauma. Begitu. Lalu caranya seperti itu, 3 kali kanan, 3 kali kiri, setiap malam disunahkan ketika mau tidur. Itu sunnah, ketika mau tidur bercelak. Ini terbalik zaman sekarang, ketika tidur sama suaminya, malam mungkin sama. Ini kan salah ini. Kalau udah dandan di luar, Masya Allah, ke mall, pagi-pagi buta nak ke pasar berdandan. Tidak ada yang salah. Silakan, belum mandi berdandan, nak mana? Nak ke pasar beli ikan, ke pasar berdandan, oke, tidak apa-apa. Tapi di rumah depan lakinya pakai baju PHB, baju kenpotnya, lah ini kan salah. Tapi masih mending dibandingkan yang di kota-kota. Di kota-kota itu, Masya Allah, kalau sudah mall luar biasa, ke mall shopping, baju yang paling mahal, make up tebal pakai dempol. Pokoknya cakep lah, ya tergoda. Tapi di depan suaminya malam-malam pakai baju lelong, terus mukanya dikasih putih-putih, nggak tahu apa itu, kasih timun lagi matanya. Akhirnya suaminya bilang, ini istri aku kehantuin. Gitu. Sian suaminya. Nah, salah, kecantikan itu untuk suami, bukan diobral ke orang lain. Seperti ini Nabi ngajarkan, pakai celak ketika mau tidur. Biar apa? Biar suamimu itu enak melihat. Dan juga sunnah, bisa menjaga kebutaan. Bisa menjaga kebutaan. Ada doanya juga, pakai celak ada doa. Allahumma nawwir basari, ya Allah terangkanlah penglihatanku. Wa basirati, dan juga penglihatan hatiku. Wa ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Ini doanya. Lalu yang ketiga al-ijtihad. Al-ijtihad ini apa ya? Apa ya, lupa saya. Kalau mau kawin, mau sunat itu biasanya di Pontianak itu pakai tikar, kita masuk dalamnya, lalu ada wangi-wangi gitu pandan. Kita di dalamnya, apa itu namanya? Apa? Itulah ya, apa namanya? Kenapa bu? Betanas. Kalau Jawa lainnya gitu, betanas. Pokoknya kalau mau fitan itu masuk, nanti ditutup pakai apa gitu. Ya jelas bukan kandang ayam lah. Pakai tikar, nanti di dalamnya wangi-wangi. Orang-orang dulu Masya Allah itu. Mereka hebat-hebat semua, orang tua kita terdahulu. Itu sunnah. Kadang orang zaman sekarang ini tidak mau lah. Apa kuno katanya. Malu lah. Kami ini generasi 2000 katanya. Padahal itu hukumnya sunnah. Dan itu disunahkan. Tidak hanya ketika mau sunat, apa mau khitan atau mau menikah. Betul, ketika mau khitan, mau nikah, hukumnya sunat. Tetapi bukan hanya ketika waktu itu, ibu. Kapan? Ketika di sini disebutkan, ya setiap kapan pun mau, boleh. Tidak mesti di waktu itu, cuman kan kita memperdayakan ini tak kuasa. Ya. Nah, cuman kalau misalnya ada orang misalnya sering malam Jumat begituan, katanya ritual apa-apa, padahal niatnya biar badannya wangi, tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Ya, atau ketika kulit kering, wa taqadu idza jaffal jilid, dan lebih kuat lagi hukum sunnahnya ketika kulit kering. Ketika kulit kering atau merasa badan bau, sunnah. Itu pernah kamu kita tidak pernah gitu, di Jawa nggak ada. Biasanya ketika kita begini, Kalau di Jawa nih kayaknya lebih macam-macam, pakai mandi bunga tujuh kembang, apalah ini itulah. Ya niatnya kalau cuma sekedar mandi biar wangi tidak apa. Tapi kalau ada ritual syirik, misalnya biar roh makhluk halus datang, biar ini jinnya datang, itu nggak boleh. Itu apa yang jin? Wafi fasil syita dan ketika musim dingin dianjurkan. Musim dingin, iya biar hangat. Itu namanya betanas. Begitu juga nih, memotong bulu ketiak, memotong bulu kemaluan. Ini bagi laki sunnah, bagi laki-laki sunnahnya dicabut, dicukur, bagi perempuan dicabut. Ini sunnahnya. Tapi kalau tidak kuat, ya boleh dan dicukur. Dan dianjurkan jangan lebih dari 40 hari. Maaf, saya bukan berbicara anu, tapi berbicara hukum. Jangan lebih dari 40 hari. Nah, ketika sudah 40 hari dicukur, laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Itu sunnahnya. Ada habis itu anu tunggu 40 hari, hampir 40 hari dicukur. Itu sunnahnya seperti itu. Kadang ada orang 2 tahun enggak pernah dipotong. Ini kan berbahayanya. Sunnahnya seperti itu. Ada juga memotong kuku. Ah, memotong kuku ini ada caranya di dalam Islam. Ada caranya. Ada 3 cara. Saya biasanya pakai cara yang pertama, cara Imam Ghazali. Yaitu mulai dari ini apa namanya jari telunjuk sebelah kanan lanjut sampai kelingking. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Saya jempol nanti dulu. Baru ke kelingking sebelah kiri, jari manis, jari tengah, ini telunjuk, jempol, baru terakhir jempol ke kanan. Kenapa? Dimulai dari kanan, ditutup juga dengan ke kanan. Dapat sunnah kanan. Karena Nabi suka dengan kanan. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama. Saya kalau cara yang kedua, ada yang apa ini? Ini tadi dari apa namanya dari telunjuk kanan, lalu sampai ke kelingking. Tetapi kalau yang pertama kan kelingking kiri, ini tidak. Langsung potong jempolnya. Jempolnya, kukunya bukan jempolnya, kukunya dipotong. Habis itu dari kelingking kiri sampai ke jempol. Ini cara Imam Nawawi. Imam Nawawi potong kukunya gitu. Jadi ini telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol. Selesai. Baru tangan kirinya kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Ini cara Imam Nawawi. Kalau saya sih ikut yang pertama tadi, agak simpel sudah ibu. Jadi ini telunjuk, jadi telunjuk sampai kelingking, jempol jangan, baru kelingking sampai jempol, baru ditutup dengan jempol kanan. Jadi dimulai dari tangan kanan, ditutup juga dengan tangan kanan. Ini cara Imam Nawawi. Nah, yang cara ketiga tuh bebas lah. Ya paling bawah berarti, kadang mau potong tengah, kadang mau potong kelingking. Ya. Ini kalau tangan. Kalau kaki beda lagi. Kalau kaki dimulai dari kelingking kanan, di sini sebutkan dari kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri. Urutannya itu sunahnya. Kelingking kaki kanan, potong sampai kelingking kaki kiri. Kadang orang udah potong dulu empat-empatnya, jempolnya nanti udah selesai baru jempolnya. Atau jempolnya belakangan. Tapi ya enggak apa-apa. Ini cuma sunahnya. Cara sunahnya seperti itu. Jadi cara sunnah yang simple, ketika motong tangan, motong kuku di tangan, itu ambil cara yang pertama saja, biar sama-sama gitu tadi. Tadi itu ya, betul. Ini dari telunjuk sampai ke kelingking, jempol jangan dipotong, baru lanjut ke kelingking kiri sampai jempol, baru tutup dengan jempol tangan kanan. Adapun kaki dari kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri. Dan juga disunahkan motong kuku tuh hari Senin, hari Kamis, pagi hari Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Kalau kata orang tua kita dulu-dulu tuh, hari Senin dapat pahala, hari Kamis pengampunan dosa, hari Jumat masuk surga katanya. Benar Bu ya? Itu saya diajarkan sama guru ngaji saya itu gitu. Kamu kalau memotong kuku, kalau hari Senin dapat pahala, hari Kamis dosa diampuni, hari Jumat masuk surga. Akhirnya saya bingung. Kalau potong hari Jumat masuk surga tapi tidak dapat pahala, gitu. Ya, niatnya bagus, sama semua dapat pahala dosa diampuni masuk surga. Hukumnya sama. Cuman gitulah cara orang tua kita dulu-dulu ngajarkan itu. Biar kita itu kenal dengan sunnah. Ya, bagus. Nah, ini apa namanya? Dan juga sunnah yang terakhir yang berhubungan dengan siwak yaitu khitan. Khitan sudah tahulah semua, enggak usah dibahas. Ya, apa namanya? Yang memotong kulit yang lebih yang di atas faraj. Hukumnya wajib bagi laki dan perempuan yang baligh. Sini sebutkan. Kenapa diwajibkan? Karena nazarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazarnya Nabi Ibrahim, saya nazar, apa nazarnya lepas? Pokoknya nazar ketika terpenuhi, saya nazar akan membuang 3 anggota tubuh dari saya, dari badan saya. Terpenuhi. Akhirnya beliau memotong ininya, apa namanya ini? Ini bagi perempuan, dan bagi laki-laki adalah khitan tadi. Jadi perempuan itu pakai anting-anting dibolongin itu hukumnya sunnah. Mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi perempuan, laki-laki jangan. Dan juga secukupnya tempel gitu. Ini tanda zaman sekarang kasih pipa di sini. Anak-anak muda itu kan. Si pipa bolong, haram. Menyakiti diri sendiri, mengikuti orang kafir, jelas. Itu ya. Maka sudah selesai. Maka kita baca kitabnya. Wahwa al aswak fitalah fi mawadhi asyad istiqbar. Siwak itu ada 3 tempat yang sangat disunahkan min ghairiha dari selain waktu itu. Ahaduha yang pertama inda taghayyur fam. Ketika mulut berubah bau min azamin dikarenakan lama banyak diam. Wakila min akal yang disebutkan karena makan. Makan jengkol, makan petai, makan ikan disunahkan bersiwak. Wa inna maqala wa ghairihi bi asmara taghayyur fam bi ghairi azamin ka akli dirihin karih. Nah, itu juga memakan makanan yang mempunyai aroma yang tidak sedap disunahkan setelah itu bersiwak. Min thawmin, seperti makan bawang putih, bawang merah dan selainnya. Orang makan bawang putih, bawang merah kan baunya kurang sedap. Maka disunahkan setelah itu bersiwak atau membersihkan mulutnya. Yang kedua disunahkan ketika bangun dari tidur. Indal qiyam ay al-istiqad minan naum. Bangun dari tidur disunahkan bersiwak. Wa thalith, dan yang ketiga terakhir indal qiyam ila shalah ketika mau melaksanakan salat fardhan am nafilan. Fardu atau sunnah tetap dapat pahala. Wa taqarrur ayatan fi ghairi thalath an dzakura mimma huwa madzkur fi mutawalat, dan juga disunahkan selain 3 ini. Disebutkan di dalam kitab yang lebih besar dan lebih lebar, tapi yang sangat dianjurkan 3 waktu ini yaitu ketika aroma bau mulut sudah berubah, ketika bangun dari tidur, dan ketika mau melaksanakan sholat. Seperti membaca Al-Quran, juga sunnah membaca Al-Quran, istirarul aslan, gigi sudah mengkuning. Wisana aniwa bisiwak, disunahkan niat siwaknya, saya niat siwak untuk mengamalkan sunnah. Wa anisla kabiyam ini, bersiwak pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Wa yabda bil jari bil aiman, mufamihi wa an yamurrahu ala sakfi halqihi, imraran latifan wa ala karasi abrasihi, wallahu a'lam bisawab. Ini udah dibahas tadi, nggak perlu diterjemahkan cara apa namanya cara siwak itu.